Mana pergi baju rompi dandan masa kini. Bibir merah menambah simpati. Aroma wangi parfumnya aduk menyusup hidungku. Naksir kamu, aku seneng kamu, setengah mati. Oh, Madonna gadis manis, bolehkah diriku datang ke rumahmu di malam minggu? Pertama kali aku jumpa dia di pesta, dia melirik sambil tersenyum. Ku sambut senyum manisnya, dia semakin bergaya. Ah, celana baggy, baju rompi dandan. Bibir merah menambah simpati. Aroma wangi parfumnya aduh menusuk hidungku. Oh, Madonna gadis manis, aku naksir kamu, aku seneng kamu, setengah mati. Oh, Madonna gadis manis, bolehkah diriku datang ke rumahmu di malam minggu? Aku naksir.